الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم كده mulai pelajarannya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah Ta'ala dengan pujian yang sangat banyak yang barakah padanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan saya bersaksi bahwa saya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang pantas diibadahi yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. وغيره من المعبودات فإنما عبدت بالباطل. Adapun sembahan-sembahan yang lainnya maka ia hanya disembah dengan kebatilan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. اصطفاه الله برسالته. Allah Ta'ala telah memilihnya untuk memikul risalahnya. وجعله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi dan rasulnya, maka tidak ada lagi nabi setelahnya. وأنزل عليه القرآن آخر كتبه المنزلة. Dan Allah Ta'ala menurunkan kepadanya Al-Quran yang mana ia adalah kitabnya yang terakhir diturunkan. مهيمنا على ما قبله من الكتب وناسخا لها. Sebagai penghapus atas apa-apa yang sebelumnya dari kitab-kitab yang ada. وتكفل سبحانه بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya, sungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan sungguh kami yang akan menjaganya. وهذا وعد من الله بحفظ القرآن وما لا يتم الهدى إلا به. Maka ini adalah janji dari Allah Ta'ala untuk menjaga Al-Quran dan hal-hal yang tidak akan sempurna petunjuk kecuali dengannya. فهو وعد من الله بحفظ القرآن وحفظ السنة التي هي بيانه وتفسيره. Maka ia adalah janji dari Allah Ta'ala untuk menjaga Al-Quran dan juga menjaga sunnah yang adalah penjelas dan penafsir baginya. وحفظ أقوال الصحابة وفتاويهم التي هي فهم القرآن والسنة. Dan juga menjaga perkataan para sahabat dan fatwa-fatwa mereka yang itu adalah bentuk pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah. وحفظ اللغة العربية التي بها نزل القرآن وورد الحديث. Dan juga terjaganya dan juga akan dijaganya bahasa Arab yang mana dengannya turun Al-Quran dan datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبها تكلم الصحابة وأفتوا وعلموا. Dan dengannya para sahabat berbicara, berfatwa serta mengajarkan. فهذه أربعة أمور داخلة في قوله وإنا له لحافظون. Maka empat hal ini termasuk daripada apa yang Allah Ta'ala firmankan, sungguh kami akan menjaganya. Sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Ta'ala bersolat pada hamba dan rasulnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd fahayyakumullah al-hadirina wal-mustami'ina ajma'in. Maka beliau kemudian menyambut dan juga memberikan sambutan kepada seluruh yang hadir serta mereka yang mendengarkan. Wa barakallahu fi a'marikum wa awqatikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi umur dan waktu-waktu kalian. Wa amara qulubakum bil iman wal huda. Dan semoga Allah senantiasa memberikan dan memakmurkan hati-hati kalian dengan iman dan petunjuk. وتقبل منكم هذا العمل وغيره من صالح الأعمال. دسمه الله تعالى menerima dari kalian amal ini dan juga amal-amal saleh yang lainnya. وجعل أعمالنا وأعمالكم صالحة يبتغى بها وجهه الكريم. دسمه الله تعالى menjadikan amal-amal kita adalah amal saleh yang mana diharapkan dengannya wajah Allah تعالى yang mulia. إخواني الكرام وأخواتي أجمعين. Para saudara-saudariku, saudara-saudaraku dan juga saudari-saudariku yang mulia. Inna Allah jalla wa ala khalaqal khalqa li'ibadatih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para makhluknya untuk beribadah kepadanya. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa ma'na ya'budun yuti'un wa yuwahhidun. Dan makna ya'budun yakni mentaati serta mentauhidkannya. Wa arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam liyadulla ummatahu 'ala al-khair wa yunzirahum 'anil syarr. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menunjukkan kepada para umatnya tentang kebaikan serta memperingatkan mereka dari berbagai keburukan. Arsalahu ila tsaqalain al-ins wal jin kaffah. Allah taala mengutusnya kepada seluruh manusia maupun jin keseluruhannya. Warattaba wa amara bi ta'atihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaatinya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali agar ia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَجَعَلَ سُبْحَانَ طَاعَةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ طَاعَتِهِ تَعَالَى. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tindakan seorang taat kepada Rasulnya adalah termasuk bentuk ketaatan kepada ia Azza wa Jalla. وكان مما قاله الله عز وجل في هذا القرآن الكريم. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim ini, قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني firman-Nya sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. فهو يهدي إلى الطريقة الأصلح والأرشد والأكمل. Maka ia memberikan petunjuk kepada jalan yang paling al-aslah wal arshad wal akmal, yang terbaik, yang paling memberikan petunjuk dan yang paling sempurna. Fi kulli amrin min umurin nas fi dinihim wa dunyahum. Dalam segala perkara-perkara manusia, baik dalam agama mereka dan dunia mereka. Fi aqidatihim wa ibadatihim wa akhlaqihim wa muamalatihim. Dalam aqidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan juga dalam akhlak-akhlak mereka. Wa qad ikhtara ikhwanukum al-mushrifuna ala hadhihi ad-dawrah fi hadha al-masjid. Dan para pengurus terhadap daurah ini di masjid ini telah memilih terhadap judul terhadap daurah ini, an yakuna ma'akum alhadith fi hadhihi al-lailah, bahwasanya tema dalam malam ini adalah haula al-ayati al-115 min surah an-nisa, yakni pada ayat 15 115 dari surah an-nisa, wa hiya qaulullah azza wa jalla, يعني في الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Dan siapa yang menyelisihi rasul setelah terjelaskan baginya petunjuk. ويتبع غير سبيل المؤمنين. Dan ia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. نوله ما تولى. Maka kami akan palingkan ia kemana ia berpaling. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan sungguh kami jadikan kesudahannya jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ. Sungguh ayat yang mulia ini. حَدِيثُنَا حَوْلَهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ كِبَارٍ. Pembahasan kita dalam hal ini terbagi dalam tiga perkara besar. أحاول معكم في هذه الدقائق. Saya akan berupaya dalam beberapa menit ini أن أذكر أهم ما يتعلق بهذه المسائل الثلاث. Untuk menyebutkan poin-poin terpenting terkait tiga perkara besar ini. المسألة الأولى. Permasalahan yang pertama. وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر والتحذير من مخالفته. Wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta peringatan dari tindakan menyelisihinya. المسألة الثانية. Sedangkan masalah yang kedua. الوعيد على مخالفته في الدنيا وفي الآخرة. Ancaman terhadap tindakan menyelisihinya di dunia dan di akhirat. عفوا هذا تبع للمسألة الأولى. عفوا kata beliau ini sebenarnya masih masuk dalam permasalahan yang pertama. المسألة الثانية. Permasalahan yang kedua. أن لحوق الوعيد إنما شرطه بلوغ الحجة وتبين الهدى. Bahwasanya adanya ancaman syaratnya adalah sampainya hujjah dan telah terjelaskannya petunjuk. Al-mas'alatu tsalitsah. Perkara yang ketiga, wujubu ittiba'i sahabati wat-tahdhiru min mukhalafatihim wal-wa'id 'ala dzalik. Wajibnya mengikuti para sahabat, peringatan dari tindakan menyelisihi mereka dan juga ancaman terhadap hal tersebut. إذ هم المؤمنون عند نزول هذه الآية. Karena mereka lah al-mu'minun yang disebutkan ketika turunnya ayat ini. ويتعلق بها تحريم مخالفة ما أجمعوا عليه. Maka di dalamnya terdapat larangan dan haramnya menyelisihi apa yang mereka telah sepakat atasnya. وما أجمع عليه علماء الأمة إجماعا حقيقيا متحققا. Dan apa-apa yang telah disepakati para ulama dengan sebuah kesepakatan yang benar yang terrealisasikan secara pasti. La ijma'an mudda'an ghaira thabit wala ijma'an mutawahhama. Bukan kesepakatan atau ijma' yang hanya diklaim padahal tidak benar ataupun yang hanya diduga-duga tanpa kebenaran. Amma al-mas'alatul ula. Arabun permasalahan yang pertama, wujub ta'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'ih. Wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Wa tahdhir min mukhalafatihi. Serta peringatan dari menyelisihinya. Fa'lamu 'allamani Allah wa iyyakum ikhwani wa aba'il kiram. Maka ketahuilah semoga Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita dan kalian para saudara-saudaraku dan juga para ayah-ayahku yang mulia. Anna Allah Jalla wa'ala qad dhakara ta'ata Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi akthara min 30 mawdi'an fi kitabillahi azza wa jalla. Lebih dari 30 tempat dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim. Wa qad jama'aha al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala telah mengumpulkan tentangnya. Qala al-Imam Abdullah ibn Ahmad fi masailihi 'an abih. Berkata al-Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab Masailnya, pertanyaan-pertanyaan ia kepada ayahnya. Babu ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sami'tu abi yaqul. Dan ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, ذكر الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في غير موضع. Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang perintah mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an tidak hanya pada satu tempat saja. Fa dzakaraha abi kullaha aw 'ammataha walam ahfaz. Kemudian ayahku yakni Al-Imam Ahmad menyebutkan seluruhnya atau kebanyakannya namun aku tidak mengingat semuanya. Qala Abdullah falam ahfaz. Berkata Abdullah, aku tidak mengingatnya. فكتبتها بعد من كتابه أي من كتاب أبيه الإمام أحمد. Maka setelahnya aku mencatatnya dari kitab dari buku-buku ayahnya yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. فمن ذلك ثم سرد هذه الآيات. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat tersebut. أكثر من 30 آية في كتاب الله عز وجل. Lebih dari 30 ayat dalam Al-Quran. ومنها قول الله عز وجل. Di antaranya firman Allah عز وجل. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Dan taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. وقال تعالى أطيعوا الله والرسول. Dan dalam firman yang lainnya Allah Ta'ala berfirman dan taatilah Allah Ta'ala dan Rasulnya. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Jikalau kalian berpaling maka sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. وقال تعالى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Dan dalam ayat yang lainnya siapa yang mentaati Rasul maka sungguh ia telah mentaati Allah. وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah Ta'ala dan taatilah oleh kalian Rasulnya serta para pemimpin di antara kalian. Wa qala ta'ala wa man yuti'i Allah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dalam firman yang lainnya, dan siapa yang mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka niscaya Allah akan masukkannya kepada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. Dan dalam surat Al-Ma'idah Allah Ta'ala firman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasulnya serta berhati-hatilah. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Karena sungguhnya jikalau kalian berpaling, maka sungguh Rasul kami hanyalah bertugas untuk menyampaikan saja. وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah Ta'ala dan Rasulnya dan janganlah kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengar. Wa qala aydan fi surati al-anfal. Dan juga dalam surat Al-Anfal, Wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatilah oleh kalian Allah Ta'ala dan Rasulnya dan janganlah kalian saling berselisih, maka kalian akan gagal, maka kalian akan dan juga hilang kekuatan kalian. Rihukum ay quwwatukum. Rihukum yakni kekuatan kalian akan hilang. Ila akhiri ma dzakarahu min al-ayat fawqa 30 ayah. Kemudian sampai akhir yang berikutnya ayat-ayat yang beliau sebutkan lebih dari 30 ayat. Wa idza ta'ammalna hadhihi al-ayat. Dan jikalau kita memperhatikan ayat-ayat yang disebutkan tadi, wajadnaha anwa'a wa aqsama. Kita akan mendapatinya bahwasanya ia bermacam-macam. Minha ayatun ta'muru bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat yang menunjukkan perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa al-amru bi ta'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabillah mutlaqan. Dan terdapat perintah untuk mentaati Rasulullah SAW dalam Al-Quran dalam bentuk mutlak. وَمِنْهَا آيَاتٌ تَنْهَا عَنْ مَعْصِيَتِهِ. Di antaranya ada pula ayat-ayat yang melarang dari tindakan mendurhakai dan memaksiatinya. وَتَتَوَعَّدُ عَلَى ذَلِكَ. Serta memberikan ancaman atas hal itu. كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, serta mengadang-adakan atau melawan terhadap batasan-batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah Ta'ala akan masukkan ia ke neraka yang mana ia kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan ia akan mendapatkan azab yang menghinakannya. وقال تعالى مبينا عقوبة من عقوبات معصية الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى berfirman menjelaskan di antara bentuk hukuman bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. وهو الضلال في الدين. يعني tindakan kesesatan dalam agama. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Maka barang siapa yang memaksiat Allah Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنَّ مَعْصِيَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمُخَالَفَتَهُ سَبَبٌ لِلْفِتْنَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ وَالضَّلَالِ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan bahwasanya maksiatinya, yaitu maksiat Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah sebab terjatuhnya seorang dalam fitnah dan juga kepada kesyirikan dan kesesatan. وتوعد فاعلها بالعذاب الأليم. Dan Allah Ta'ala mengancam orang yang melakukannya akan mendapatkan azab yang pedih. وهذا العذاب الأليم مطلق في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. Dan azab yang pedih ini disebutkan secara mutlak, artinya ia terjadi pada dunia, di alam barzakh dan juga di akhirat kelak. كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya berhati-hati mereka yang menyelisih perintahnya. An tusibahum fitnah. Akan ditimpa fitnah. Au yusibahum azabun alim. Atau mereka ditimpa oleh azab yang pedih. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala, atadri mal fitnatu? Tahukah kamu apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Al-fitnatu syirk. Fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'd hadith an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketika ia menentang sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqa' fi qalbihi zayghun fayahlik. Lalu akan ada dalam hatinya kesesatan dan penyimpangan, lalu ia binasa karenanya. Aywa hadza kama qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka sesat maka Allah taala sesatkan hati-hati mereka. Wa huwa ma'na qawlihi ta'ala fi hadhihi al-aya allati ma'ana. Dan ia juga makna dari firman Allah taala yang bersama kita tadi, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan ke mana ia ingin berpaling. Fa hadha min al-wa'id. Maka ini termasuk dari ancaman-ancaman. An ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tindakan bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na nuwallihi ma tawalla. Dan makna dari nuwallihi ma tawalla, kami palingkan ke mana ia berpaling. Ai annahu kama zaagha 'anis sunnah. Yani sebagaimana ia menyimpang dari sunnah. Yuzayyinu Allahu lahu fi qalbihi dhalika al-batil waz-zayg. Maka Allah akan menjadikan kebatilan dan penyimpangan itu indah di hatinya. Uqubatan lahu. Sebagai bentuk hukuman baginya. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Berkata al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Qawluhu nuwallihi ma tawalla. Firman Allah ta'ala nuwallihi ma tawalla. Ay idha salaka hadhihi at-tariq jazainahu ala dhalik. Yani jikalau ia menempuh jalan ini maka kami akan balas atas ia atas hal tersebut. Bi an nuhassinaha fi sadrih. Dengan dijadikan jalan yang sesat itu seakan-akan indah pada dirinya. Wa nuzayyinaha lah. Kami hiasi itu bagi mereka. Istidrajan lahu. Sebagai bentuk istidraj bagi mereka. Kama qala ta'ala fadharni wa man yukadzibu bihadha alhadith. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka biarkanlah antara aku dan mereka yang mendustakan tentang pembicaraan ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan ia dari hal dari sisi yang tidak ia ketahui. Wa qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Dan Allah taala berfirman, maka tatkala mereka berpaling dan menyimpang, Allah taala simpangkan dan sesatkan hati mereka. Wa qala taala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan Allah taala berfirman, dan kami balikkan hati-hati dan juga pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Dan kami biarkan mereka dalam tindakan ke tindakan melampaui batas mereka. وهذه من أشد العقوبات. Dan ini adalah bentuk hukuman yang paling keras. وهي طمس لبصيرة القلب وتنكيس له. Yani ketika dihapus pandangan dan juga kemampuan melihat dari hati. فمن ترك الحق بعد ما تبين له. Maka siapa yang meninggalkan kebenaran setelah terjelaskan baginya, wa dhaharat lahu hujjatuhu wa burhanuhu, dan padahal telah nampak baginya hujjah dan juga alasan-alasannya, fa inna min al-uqubati ala dhalik, maka di antara hukuman terkait hal tersebut, an yatmis Allahu basiratahu, di mana Allah akan menutupi pandangannya, fa yara al-haqqa batilan wal batila haqqan, sehingga ia memandang kebenaran sebagai suatu hal yang batil dan kebatilan sebagai suatu hal yang benar. والسنه بدعه والبدعه سنه. Suatu sunnah dianggap bid'ah, suatu bid'ah dianggap sunnah. فيزيد في الدنيا ضلالا وهو يظن انه يتقرب الى الله. Maka di dunia ini ia semakin tersesat dalam keadaan ia mengira sedang mendekatkan diri kepada Allah taala. ليزداد في الاخره عذابه. Agar bertambah hukuman baginya di akhirat kelak. Wa min al-ayati kama sami'tum ma qarana Allahu ta'atahu bi ma ja'ala Allahu ta'ata rasulihi ta'atan lah kama qala man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Dan di antara ayat-ayat ada yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tindakan taat kepada Rasulnya adalah bentuk ketaatan kepadanya. وقد ذكر الله عز وجل الآثار الحميدة لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pengaruh-pengaruh yang baik dari tindakan mentaati Rasulnya di dunia dan juga di akhirat. فأهل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الفائزون. Maka mereka yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beruntung. Qala ta'ala wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Allah taala berfirman, siapa yang mentaati Allah taala dan rasulnya, takut kepadanya serta bertakwa kepadanya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala fi surah al-ahzab wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan dalam surat al-ahzab Allah taala firman, dan siapa yang mentaati Allah taala dan rasulnya, maka ia sungguh telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Wa qala ta'ala fi surah an-nisa wa man yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'alladhina an'ama Allah 'alaihim. Dan dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala menyebutkan, siapa yang mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ia bersama orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada' wa hasuna ulaika rafiqa. Was-salihi wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari kalangan as-siddiqin. An-nabiyyina. Dari kalangan an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang saleh, dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman. Wa jama'a Allah 'azza wa jall baina al-wa'd 'ala ta'atihi wal wa'id 'ala ma'siyatihi fa qala. Maka Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya menggabungkan antara janji terhadap tindakan mentaatinya serta ancaman dari bermaksiatinya. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka dalam firman Allah Ta'ala, siapa mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, Allah akan masukkan ia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. وَمَنْ يَتَوَلَّا يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Kemudian dalam lanjutan ayat, maka adapun siapa yang berpaling, Allah Ta'ala akan azab ia dengan azab yang pedih. وَأَخْبَرَ فِي آيَةٍ أُخْرَى أَنَّ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِتِّبَاعَ الْمُطْلَقِ هُوَ سَبِيلُ الْهِدَايَةِ. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya tindakan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikutan yang mutlak, itulah jalan kepada petunjuk. Faqala subhana fi surat al-A'raf, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka dalam surat al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, dan ikutilah ia agar kalian mendapat petunjuk. Faja'ala thawab 'ala al-ittiba' al-mutlaq al-hidayah al-mutlaqah fi al-'ammah fi kulli syai. Maka pahala dari tindakan mengikuti secara mutlak adalah hidayah yang mutlak juga dalam segala hal. Tahtadun fil 'aqidah wat tauhid. Dalam hal akidah dan tauhid mendapatkan petunjuk. Tahtadun fil 'ibadah wa ma'rifat al-haq was-shawab. Dalam hal ibadah dan mengetahui kebenaran kita mendapat petunjuk karenanya. Tahtadun fi tahsil masalihikum ad-diniyah wad-dunyawiyah. Dalam memperoleh kebaikan baik dalam perkara agama maupun duniawi mendapatkan petunjuk juga. Wa ala qadri ma yanqus min fattabi'uhu aw na'am fattabi'uhu wa 'afwan wattabi'uhu ala qadri ma yanqus min qawli wattabi'uhu yanqus min qawlihi tahtadun. Maka semakin berkurang dari tindakan mengikuti sebagaimana Allah Ta'ala wattabi'uhu dan mengikutinya, maka demikian pula akan kurang tindakan atau akan kurang hidayah yang diperoleh oleh seorang. Wal ayatu katsira fil amri bi ta'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i sunnati. Dan ayat-ayat yang lain sangat banyak dalam perintah mengikuti Nabi SAW dan mentaati Nabi SAW dan mengikuti sunnahnya. Qala jalla wa ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala firman, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, apa yang ia melarang kalian darinya maka berhentilah darinya. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Dalam firman yang lainnya Allah Ta'ala menyebutkan, sungguhnya perkataan seorang mukmin jika sungguhnya hanyalah perkataan seorang mukmin jikalau ia disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk mendengar, mengatakan kami mendengar dan kami taat. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Dan dalam firman yang lainnya, dan tidak sepantasnya bagi seorang mukmin maupun mukminah jikalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memutuskan baginya suatu hal lalu mereka memiliki pilihan lain dalam perkara mereka. Wal mushaqqah lir rasul sallallahu alaihi wasallam ma'naha, dan makna dari tindakan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, an takuna fi shiqqin wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiqqin akhar fi janibin akhar, seakan-akan engkau berada di satu sisi sedangkan sunnah Rasulullah SAW berada di sisi lawannya. Wa fi ma'naha muhaddatullahi wa rasulih, dan semakna dengannya tindakan memusuhi Allah taala dan rasulnya. Qala jalla wa ala innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Allah Ta'ala firman, sungguhnya orang-orang yang musuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang hina. وَهَذَا الذُّلْ بِحَسَبِ نَوْعِ الْمُخَالَفَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dan kerendahan ini sesuai dengan bentuk penyelisihan ia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ, dan dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rawahu Ahmad wa ghayru min hadis Ibn Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga selainnya dari hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, wa ju'ilat adh-dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi mereka yang menyelisihi perintahku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-akhar aidan, dan dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah naw'un min anwa'il buyu'il muharramah." Jikalau kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah. 'Inah ini adalah salah satu dari jenis jual beli yang haram. "Wa raditum biz zar'." Dan kalian ridha dengan "Wattaba'tum adnabal baqar." Dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi. وهذا ليس تحريما لاكتساب المال بالزراعة والأبقار. Dan ini hadis ini ya sebagai tambahan, hadis ini bukan berarti tindakan atau larangan dari seorang mencari maisha dengan cara melakukan cocok tanam atau memelihara sapi. وإنما ذم لمن آثرها على طاعة الله ورسوله. Namun maksudnya adalah celaan bagi mereka yang lebih mementingkan perkara-perkara ini daripada ketaatan Allah Ta'ala dan Rasulnya. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Sebagai Rasul Allah Ta'ala, adapun orang yang melampaui batas dan lebih memilih kehidupan dunia, maka jahim adalah tempat kembalinya. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. أما من اتخذ ذلك بحقه ولم يعص الله ورسوله فيه فليس داخلا في الذم. Adapun orang yang mengambil hal itu dengan haknya dan dia tidak maksud Allah Ta'ala dan Rasul di dalamnya, maka ini bukan celaan baginya. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد في سبيل الله. Kemudian melanjutkan hadis tadi, Rasulullah mengatakan, dan kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jihad ibadah syar'iyyah. Jihad itu ibadah yang syar'i. Laha syurutuha wa arkanuha. Namun ia memiliki syarat-syaratnya dan rukun-rukun yang harus terpenuhi. Wa min a'zam syurutiha as-sultan wa waliyul amr. Dan di antara hal yang terpenting dari syarat-syaratnya adalah keberadaan ia dipimpin oleh sultan atau waliul amr. Fala jihad fil Islam illa ma'a waliyul amr al-muslim qa'id ad-daulah. Maka tidak ada jihad yang syar'i dalam Islam kecuali bersama waliul amr yang muslim. Wa min syartihi al-qudrah. Dan di antara syaratnya juga kemampuan. Fala yajuzu hatta li waliyul amr an yughamira bil muslimin. Maka tidak dibolehkan bahkan bagi waliul amr untuk sengaja melakukan suatu hal yang menghabiskan kaum muslimin. Wa min syartihi tahaqququ maslahatihi. Dan di antara syaratnya juga dipastikan adanya maslahat padanya. Li i'la'i kalimatillah. Yani tujuannya harus dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Wa nashri dinih. dalam rangka menyebarkan agamanya, wa hifdhul muslimin, serta dalam rangka menjaga kaum muslimin. Fa hadzal jihad alladhi warada alwa'id 'ala tarkihi, maka ini jenis jihad yang mana ada ancaman kalau seorang meninggalkannya. Amma af'al al-jama'at wal ahzab, adapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, wal milisyat wat tanzimat, para grup-grup atau kelompok-kelompok milisi, falaysa hadza huwa al-jihad fil Qur'an was sunnah wa athar as-sahabah, maka ini bukan jihad yang ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah ataupun dalam asar para sahabat. Wa innama hadza dakhilun fil fitan wal ifsad, melainkan ini justru termasuk dalam tindakan fitnah dan tindakan merusak. Wal nabiy sallallahu alaihi wasallam qad akhbara, dan Nabi SAW telah mengkhabarkan, anna fi akhir zaman tustahallu al-muharramat tusamma bighair ismiha, bahwasanya di akhir zaman akan dihalalkan hal-hal yang haram dan dinamakan selain nama aslinya. Fadzakara fil hadis alladhi shahahahu al-Albani fi shahihah, maka disebutkan dalam hadis yang telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab as-shahihah, qala yashrabuna al-khamra yusammunaha bighair ismiha, di antaranya mereka akan minum khamar dan menamakannya dengan selain namanya. Fakathirun mimma harramahu Allah wa rasuluh min asy-syarr wal fitnah wal fasad, maka banyak dari hal-hal yang Allah Ta'ala larang dan haramkan dari berbagai keburukan, fitnah dan kerusakan, yusammihi ashabuhu ashabu asy-syarr wal fasad bi asma' syar'iyyah, lalu pelakunya menamainya dengan nama-nama syar'i. Fayusammuna fitnahum wa fasadahum jihada, maka mereka menyebutkan atau mengklaim tentang fitnah yang mereka lakukan adalah sebuah jihad. Wa man lam yakun ma'ahum fi fitanihim fa huwa tarik lil jihad wa mutakhallifun anhu, lalu seakan-akan orang yang enggak ikut campur dan enggak ikut masuk dalam fitnah mereka berarti telah meninggalkan jihad dan berpaling darinya. Wa haula qad dalla asy-syar'u wal waqi', padahal mereka syariat dan kenyataan telah menunjukkan, أنه إذا جاء الجهاد الشرعي الصحيح مع ولاة أمر المسلمين, bahwasanya jika datang jihad yang syar'i yang sahih bersama waliul amr yang dari kalangan kaum muslimin, كانوا من أبعد الناس له وأشدهم تركا, mereka justru menjadi orang yang paling jauh dan paling meninggalkannya. أرجعوا إلى الحديث, kita akan kembali pada lanjutan hadis tadi. إذا فعلوا ذلك ما هو العقوبة, ما هي العقوبة, yakni terkait tindakan melakukan ina, mengikuti ekor sapi dan juga meninggalkan jihad, lalu apa hukuman darinya? Sallallahu alaikum dhulla, maka kata Rasulullah SAW, niscaya Allah Ta'ala akan jatuhkan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta turaji'u dinakum, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Fala ala qadri mukhalafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudrabu dhillah, maka sekadar tindakan menyelisih Rasulullah sallam, sesuai kadar tindakan penyelisihan kepada Rasulullah, datang kehinaan bersamanya. Fa aina yadhhab firaqun wa tawa'if banau aqidatuhum ala ghairi hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka di manakah kelompok-kelompok yang telah membangun akidah mereka di atas selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa aina yadhhab ahlu ibadat wa fiqhiyat banu ibadatuhum wa fiqhahum ala ghairi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemana juga perginya mereka-mereka yang melakukan ibadah dan juga melakukan fikih-fikih yang tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa aina yadhhab ashabul jama'at wad da'awat وقد بنوا دعوتهم على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ Kemana juga perginya mereka-mereka yang memiliki jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang membangun semuanya di atas selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? فعلينا معاشر المسلمين ان نتقي الله سبحانه وتعالى, maka bagi kita wahai kaum muslimin seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa an nas'a jaddin fi ta'allumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'iha, dan kita berupaya dengan semangat untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan mengikutinya. Kama taqaddama ma'akum fil jalsati fil lailatil madiyah, sebagaimana yang telah berlalu dalam majlis yang sebelumnya di malam yang kemarin. Kullu amrin bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatadhamman al-amr bil ilm, maka setiap perintah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti terdapat padanya perintah untuk mempelajarinya. كيف تعرف أن هذا من سنته فتتبعه إلا بالعلم؟ Bagaimana kamu bisa tahu bahwasanya ini termasuk sunnah sehingga kamu mengikutinya kecuali dengan ilmu? فهذه الفرق الضالة على كثرتها. Maka kelompok-kelompok yang sesat ini dengan begitu banyaknya, هم يظنون في أنفسهم ويعتقدون أنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. Mereka mengklaim dan mengira bahwasanya mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد انحرفوا انحرافا كبيرا عن سنته وهديه. Padahal mereka justru telah berpaling dan juga menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. ومن اعظم اسباب انحرافهم. Dan di antara sebab terbesar dari tindakan penyimpangan mereka, ووقوعهم في معصيه الله ورسوله. Dan keberadaan mereka memaksiat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bil syirk tara. Dengan melakukan kesyirikan pada sebagian waktu. Wa bil bid'ati tarat ukhra. Dengan melakukan bid'ah dalam waktu yang lainnya. Wa bil ma'asi wal atham. Dan juga dengan maksiat-maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Lidzalika asbabun minha al jahl. Ada beberapa sebab mereka terjatuh dalam hal ini, di antaranya adalah kejahilan. Wa minha at-taqlid. Dan ada juga kemungkinan terjadi pada mereka taklid. Wa minha ittiba'ul hawa. Atau kemungkinan mereka mengikuti hawa nafsu. Wa ithar ad-dunya 'ala al-akhirah. Ada pula kemungkinan tindakan mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Wa ila ghairi dhalika min al-asbab. Serta sebab-sebab yang lainnya. فهذه المسألة العظيمة الأولى في هذه الآية. Maka ini masalah yang agung yang pertama dalam ayat ini. وعقوبة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan hukuman bagi mereka yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. في الدنيا أن يولك الله ما توليت. Di dunia adalah Allah Taala memalingkan engkau kemana engkau berpaling. يكيلك إلى عقلك وعقول أئمتك. Yakiluka. Naam. Menyerahkan engkau kepada akalmu dan juga akal orang-orang yang engkau ikuti. Idza tamatta 'ala al-'aql wa tarakta hadits an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian hanya mempercayai akal kalian dan meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatrukuka ila ra'yik wa ara'i man qallattahum. Meninggalkan kalian kepada pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan orang yang kalian taklid kepadanya. Idh qaddamta ar-ra'ya 'ala hadithi Rasulillah wa athari ashabihi. Jikalau kalian memilih ra'yu dibandingkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar dari para sahabatnya. Wa idza kunta min ashabi at-turuq wal manamat wal ahla wal ru'a. Dan kalau kalian termasuk dari para pengikut tarekat-tarekat yang mengikut pada mimpi-mimpi dan semisalnya, yakni tabni dinak 'ala ar-ru'a wal manamat, yang mana engkau membangun agamamu dengan mimpi-mimpi, tahlilan wa tahrima, yakni apakah ini suatu hal yang halal atau suatu hal yang haram, wa i'tiqada wa fi'lan wa tarka, dalam keyakinan, perbuatan dan tindakan melakukan atau meninggalkan, aw kalaka Allah ila al-manamat, maka hukumannya Allah biarkan engkau tergantung pada hal-hal ini, mimpi-mimpi ini. وتلاعبت بك الشياطين في نومك. Lalu syaitan akan bermain dengan engkau dalam mimpi-mimpimu. حتى إذا تمكنت منك في النوم. Hingga jikalau ia mampu menguasai engkau dalam tidurmu. تلاعبت بك في النهار. Kemudian ia mulai juga mempermainkan engkau di siang hari. فتظهر لهم شياطين أنهم الشيخ فلان والسيد فلان. Lalu syaitan akan muncul dan menampakkan seakan-akan ia seorang syekh atau seorang sayyid. أو أنه الخضر. Atau bahkan mereka mengklaimnya sebagai Nabi Khidir. أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم يراه يقظة. Atau sebagaimana mereka klaim bahwasanya mereka melihat Nabi SAW secara yaqdhah, secara bangun bukan mimpi. Hatta balagha bi ba'd az-zanadiqa an tala'abat bihim asy-syayatin annahum ra'aw Allah fi ad-dunya yaqdhah. Bahkan sebagian orang zindiq, bentuk dari permainan syaitan sampai mereka mengklaim bahwasanya mereka dapat melihat Allah Ta'ala di dunia ini dalam keadaan bangun. Ala qadri ma yukhalifuna sunnat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يكون تولي الشياطين لهم. Maka sekadar seberapa banyak tindakan kita menyelisih perintah Rasulullah SAW, maka sebegitu banyak pula sebegitu banyak pula keberadaan syaitan bermain dengan kita. Wa ala qadri mutaba'atika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam takunu hidayatuk wa walayatullah lak. Sebaliknya, seberapa besar tindakan kita mentaati Rasulullah SAW, maka sebesar itulah hidayah dari Allah Taala dan perwalian darinya kepada kita. Qad qala Taala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah Taala telah berfirman, Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Baik, nasma' al-adhan yani. Adhan. Nasma' al-adhan thumma nuwasil insyaallah. صلاة الله محمد الوسيلة والمؤمنة بعثه مقام محمود الذي وعدته. والخلاصة في هذه المسألة الأولى dan kesimpulan dari masalah yang pertama ini, أن كل خير وهدى bahwasanya setiap kebaikan dan juga petunjuk وسعادة وعز serta kebahagiaan dan ke فسببه وسعادة وعز dan juga kebahagiaan serta kemuliaan في الدنيا والآخرة di dunia dan di akhirat فسببه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم maka sebab utamanya adalah mentaati Rasulullah صلى الله عليه وسلم وطريق نيله وتحصيله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع باتباع سنته وسنة أصحابه dan cara mendapatkannya adalah mentaati Rasulullah SAW mengikuti sunnahnya dan juga sunnah para sahabatnya إذ أمرنا هو بذلك في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين karena beliau sendiri Rasulullah SAW yang telah merintahkan kita kepadanya dalam sabdanya maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para خلفاء الراشدين وكل شر وبلاء dan setiap keburukan dan ujian wa fitnatin wa dhul serta fitnah dan kehinaan wa adzabin fil qalbi wal badan azab di hati dan juga pada anggota tubuh wa dalalin fid din serta kesesatan dalam agama wa kharabin fid dunya wa kharabin fid dunya dan juga kehancuran di dunia wa adzab fid dunya wal akhirah azab di dunia dan di akhirat فسببه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. Setiap keburukan ini sebabnya adalah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. على قدر متابعتك ينالك من ذلك الخير السابق ذكره. Maka seberapa banyak engkau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau akan mendapati kebaikan yang telah disebutkan tadi. وعلى قدر ما تترك من متابعته وتخالف من سنته ينالك من هذا الشر والبلاء والفتنة والذل. Dan seberapa banyak engkau meninggalkan dan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka kamu akan mendapatkan apa yang telah disebutkan dari berbagai fitnah, kehina dan kehinaan. Wa qad rawi al-Bukhari 'an Abi Hurairah 'an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Setiap umatku ia akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. قالوا من يأبى يا رسول الله. Lalu para sahabat bertanya siapakah yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang mentaatiku ia akan masuk syurga dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka ialah yang enggan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kama fi hadis Abdullah bin Amr fi sunan wa fil musnad wa ghairihi. Naam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma dalam sunan, dalam musnad dan yang lainnya atau fi ba'd as-sunan, lasu mutaakkid min kulliha. Naam. Atau dalam sebagian kitab sunan tidak beliau tidak bisa memastikan ada dalam seluruhnya. Qala sallallahu alaihi wasallam inna likulli amalin syirrah ay quwwatan wa nashata. Rasulullah SAW bersabda sungguhnya setiap amal memiliki kekuatan dan semangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan bagi setiap kekuatan dan semangat masa tertentu. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada fi riwayah faqad aflah. الفترة الفتور نعم. dan pada setiap kekuatan ada fatrah yakni masa futur masa hilangnya maka barang siapa yang masa futurnya kepada faqad aflah ila sunnati, pada sunnahku, maka sungguh ia telah beruntung. Wa fi lafdhin faqad ihtada, dan dalam riwayat yang lainnya, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila bid'ah, adapun jikalau masa futurnya datang kepada kebid'ahan, faqad dhal, maka ialah orang yang sesat. Wa fi riwayah faqad halak, dan dalam suatu riwayat yang lain ia telah binasa. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات إلى اتباع سنته. Maka kita mohon Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dari saudara-saudari yang muslim dan muslimat untuk mendapatkan taufik kepada mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innana nad'u jami'al firaq, dan sungguh kita juga menyeru kepada seluruh kelompok. Wa jami'al madhahib, seluruh madhab yang ada. Wa jami'al jama'at, seluruh jamaah-jamaah yang ada. Alladzina intasabu ila hadzal din al-'adzim, din al-Islam, yang mana menyandarkan diri mereka kepada agama yang agung ini, agama Islam. Wa amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil kitabil munazzal alaihi, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya. Nad'uuhum an nattabi'a nahnu wa hum sunnatahu sallallahu alaihi wasallam haqiqatal ittiba'. Kita menyeru mereka agar kita dan mereka sama-sama mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang sebenar-benarnya. Wa sunnatuhu hiya al-hadits ats-tsabit anhu, dan sunnahnya adalah hadis yang tetapkan dari beliau. Wa sunnatu ashhabi ats-tsabit anhum, dan juga sunnah yang diriwayatkan dari para sahabatnya yang tetapkan dari mereka. Min al-ahadits ash-shihah wal hisan, dari hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang hasan. Wa amma dha'if wal munkar wal mawdu', arabun hadis-hadis yang dha'if, yang lemah, yang munkar, dan hadis-hadis yang palsu. Fa laysa min sunnatih, maka ini enggak termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa 'alaina an numayyiz baina ma huwa min sunnati wa ma laysa kadhalik, maka kita harus membedakan apa yang benar-benar termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak demikian. La nad'u an-nas ila madhhab min al-madhahib, kita tidak menyeru kepada suatu madhab dari madhab-madhab yang ada. Wa la ila imamin min a'immatina, atau kepada seorang imam dari imam-imam kita. Wa la syaikhin min syuyukhina, atau seorang syekh dari syekh-syekh kita. Wa la jama'atin min al-jama'at, atau kepada suatu jamaah tertentu. Innama nad'u anfusana wa jami'a ikhwanina ila ittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya saja kita menyeru diri kita dan seluruh saudara-saudara kita kepada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnati ashabihi min ba'dih, dan sunnah para sahabatnya setelahnya. Wa tahkimiha fi kulli ma shajara bainal muslimin min al khilafat, lalu menjadikannya sebagai penyelesai dalam segala hal yang terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Fa halummu halummu ila kalimatin sawa'in bi'ala dhalika tubna, maka marilah kita kepada suatu kata yang kita sepakat atasnya. Fa in abaitum illa tamassukan bi bid'ikum, adapun jikalau kalian enggan kecuali tetap berpegang dengan bid'ah-bid'ah kalian. Wa ta'assuban li syuyukhikum wa a'immatikum, dan fanatik kepada syekh-syekh serta imam-imam kalian. Wa ta'assuban wa tahazzuban li jama'atikum wa jam'iyyatikum, ataupun tindakan fanatik dan juga berkelompok-kelompok dengan kelompok-kelompok kalian. Fala tantadhiru minna insyaallah, la tantadhiru minna an natanazala an sunnati rasulillah linastaliha wa najtami'a ma'akum, maka jangan sekali-kali berharap dan menunggu kita untuk melepaskan sunnah Rasulullah SAW hanya demi berdamai dengan kalian. Bal natamassaku bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh walau khalafana an-nasu ajma'un, bahkan kita akan senantiasa berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya walaupun seluruh manusia akan menyelisihi kita. والمسألة الأولى هي أصل الدين وتحتاج إلى وقت أطول. Dan masalah yang pertama ini adalah pondasi agama dan butuh kepada waktu yang lebih panjang sebenarnya. المسألة الثانية نأخذها الآن أو بعد الصلاة؟ Mau salat dulu atau? ماذا ترون؟ Lanjut dulu atau salat dulu? نمشي ونجري. أخوان يعني نواصل ثم نصلي بعد إن شاء الله. أخشى أن يكون في ناس من أهل الحي يريدون الصلاة ثم ينصرفون، ما أدري. طيب خلص أيضاً خلص نستمر إن شاء الله. إيش نقول؟ دوا ساعة دوا ولا تيجا ثلاث ساعات؟ ما شاء الله جزاك أنا كذا. المسألة الثانية، مسألة yang kedua. رأينا الوعيد في هذه الآية. Kita telah melihat ancaman-ancaman dalam ayat ini. بالضلال في الدين وبمصير العبد إلى جهنم. Dengan kesesatan dalam hal agama dan keberadaan hamba akan terbawa kepada jahanam. على المخالفة على مخالفة رسول الله ومخالفة سبيل المؤمنين. Terhadap tindakan mereka menyelisih jalan Allah Taala dan jalan orang-orang yang beriman. سأشير إلى المسألة الثانية إشارة سريعة وهي سبيل المؤمنين. Kita atau beliau akan menyebutkan tentang masalah yang kedua ini dengan bentuk penyebutan yang ringkas, yakni tentang masalah sabilul mu'minin. Hadhihi al-ayah ahadul adilla ala wujubi ittiba'i sahabah. Ayat ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti pendapat para sahabat. Wa suluki sabilihim. Menempuh jalan mereka. Wa min al-ayat qawluhu ta'ala. Dan di antara ayat yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau mereka beriman sebagaimana iman kalian maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam fi hadits al-Irbad ibn Sariyah alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis Irbad ibn Sariyah, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Musa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sahih Muslim dari hadis Abi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujum amanatun lis-sama' aman. Fa idza dhahabat an-nujum ata as-sama' ma tu'ad." Bintang-bintang adalah keamanan bagi langit, maka jikalau bintang hilang akan datang bagi langit apa yang dijanjikan kepada mereka. Ai ma tu'ad min al-infitar wal-inshiqaq wal-idzan biqiyam as-sa'ah. Naam. Yani apa yang dijanjikan akan terjadinya kehancuran dan juga datangnya hari kiamat. Wa ana amanatun li ashhabi. Sedangkan aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ay bil maut ata ashhabi ma yu'adun. Jikalau aku pergi yakni ketika Rasulullah wafat, maka akan datang bagi para sahabatku apa yang dijanjikan bagi mereka. Ai mimma qaddarahu Allah azza wa jalla mimma waqa'a wa shajara mimma yajib 'alaina al-imsak 'anhu. Yani apa-apa yang terjadi di antara para sahabat yang telah Allah taala takdirkan dari perselisihan yang terjadi di antara mereka yang mana kita enggak boleh bicara dan harus menahan diri darinya. Kama amarna sallallahu alaihi wasallam biqaul idza dzukira ashhabi fa amsiku. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jikalau telah disebutkan tentang para sahabatku maka tahanlah lisan. Wa biqaulika kama fi sahihain fi hadits Abi Sa'id la tasubbu ashhabi. Dan juga sebagaimana dalam sahihain dan hadits Abu Sa'id Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian pernah mencaci mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, maka sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka itu tidak akan sampai satu mud, ya satu tangkupan tangan seorang di antara mereka, bahkan tidak sampai setengahnya. Wa man syahada minkum jabal Uhud ya'rifu hajmahu wa dhahamat al-jabal. Ya, kalau yang sudah pernah umrah dan melihat gunung Uhud akan tahu besarnya dan seperti apa gunung Uhud itu. Falau anfaqta mukhlishan lillah mithla jabal Uhud dhahaban, maka andaikan seorang berinfak sebesar gunung Uhud ini dalam keadaan ikhlas dan seluruhnya adalah emas, la yablugh indallah manzilat law anfaqa ahaduhum bil al-kaf milhan aw burran aw tamra, maka itu tidak sampai dengan Allah. Tidak akan sampai sama dengan apa yang diinfakkan oleh para sahabat dengan bentuk satu tangkupan tangan saja, yang itu juga bukan emas, tapi kurma atau garam atau gandum dan semisalnya. Wa qawluhu fi surat al-Baqarah fa in amanu bimithli ma amantum bih. Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bih. Jikalau mereka beriman dengan bentuk yang mana kalian beriman dengannya. Ja'a bimithlihi al-hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang semisalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama huwa ma'ruf fi hadis al-iftiraq al-mashhur, taftariqu ummati wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Yani dalam hadis iftiraq yang masyhur yang menyebutkan bahwasanya umatku akan terpecah dalam 73 golongan. Kulluha fi an-nar illa wahidah, qalu man hiya ya Rasulullah? Dikatakan seluruhnya atau kata Rasulullah seluruhnya berada di neraka kecuali satu. Dikatakan siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man kana ala mithl ma ana alaihi al-yawm ashabi. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berada di atas hal yang sama dengannya, sama dengan apa yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Fa mithl fi hadha al-hadith tuwafiq mithl fi al-ayah. Maka permisal atau semisal dalam ayat ini sama atau dalam hadis ini sama dengan semisal dalam ayat tadi. Arji'u ila hadis Abi Musa fi sahih Muslim. Kita akan kembali kepada hadis Abu Musa tadi dalam sahih Muslim tadi. Qal wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kata Rasulullah, dan aku adalah penjaga barik bagi para sahabatku, jikalau aku pergi maka akan datang bagi para sahabatku apa yang dijanjikan bagi mereka. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Dan kata Rasulullah, dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku, maka jikalau telah meninggal dan telah hilang para sahabatku, akan datang bagi umatku apa yang dijanjikan. Fata'ammal kaifa ja'ala manzilata ashabihi fil ummah. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW meletakkan posisi para sahabat bagi umat ini. Kama ja'ala manzilatahu fi ashabih. Adalah seperti posisi beliau bagi para sahabatnya. Wa fi sahihaini qawluhu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan dalam sahih hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Wal adillatu ala hadhihi al mas'alah tsaniyah katsirah. Dan dalil-dalil terkait masalah yang kedua ini juga sangat banyak. Wa hiya aslun 'azimun min usulis sunnah. Dan ia termasuk pondasi yang kuat, yang besar dari antara pondasi-pondasi sunnah. Wa li hadha qala al imam Ahmad fi usulis sunnah wa qalahu ghayruh. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Usul Sunnah, demikian pula dikatakan para ulama yang lainnya. Usulus sunnati 'indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, usul sunnah bagi kami adalah mengikuti atau berpegang teguh dengan apa yang ada di antaranya, di atasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti mereka. Wa hadzal asl, dan pondasi ini qad asbaha dha'ifan wa mudhi'an 'inda katsiran min firaq hadhihi al-ummah. Sudah menjadi, saat ini sudah menjadi suatu hal yang lemah dan juga tidak arut dan juga disia-siakan dalam banyak kelompok dari umat ini. Faminhum man la ya'taqidu bihadzal asl. Di antara mereka ada yang sama sekali tidak meyakini dan berpegang dengannya. Wa minhum man ya'taqiduhu walakin la yad'u ilayhi wa la ya'mal bihi. Ada yang meyakininya tapi dalam amal dan juga dakwahnya tidak membawa kepadanya. Wa minhum man ya'taqiduhu 'aqidatan 'ilmiyah bi wujub ittiba'i sahabah wa yaquluhu bi lisanihi. Dan di antaranya ada yang secara akidah ilmiah, yakni apa yang ia ucapkan dan ia yakini di hati bahwasanya asbut harus dan ia menyeru kepadanya. Walakinnahu amaliyan la yutaqayyad bidzalik wa la ya'mal bih. Namun secara amalan, secara praktek dia sama sekali tidak berpegang dengannya. Bal wujida min masyayikh wa ulama'il usul fil madahib. Bahkan hal ini muncul dari sebagian ulama dan masyayikh dalam mazhab-mazhab. Amran la yujad amrun la uridu an akhifukum wa afja'akum bih. Yang mana ini adalah suatu perkara yang beliau tidak ingin mengagetkan kalian dengannya. Wa hiya mawjuda bi nususihim wa kalimatihim. Dan ini ada langsung dengan teks dan juga perkataan mereka langsung. Fi mashhurin min ulama'il kalam alladhina alafu fi usul al-fiqh. Yang mana hal ini masyhur dari para ulama kalam yang mengarang dalam usul fiqh. Fa yaqulun la yajuzu taqlidu as-sahabati fi al-fiqh walau kanu min khiyarihim. Yang mana mereka mengatakan tidak boleh bertaklid kepada para sahabat dalam fikih walaupun sahabat-sahabat yang terbaik. Wa yaqulun yahrumu ittiba'u al-akhdh bi aqwali sahabati bil fiqh walau kana qawl Abi Bakr wa Umar. Bahkan mereka mengatakan haram mengambil dan mengikuti perkataan para sahabat dalam fikih bahkan walau itu adalah perkataan Abu Bakar dan Umar. Fa yuharrimuna 'ala al-ummah ma awjabahu Allah wa rasuluhu. Maka mereka justru mengharamkan bagi umat ini suatu hal yang Allah dan Rasulnya telah mewajibkan. وَيُوجِبُونَ عَلَى الْأُمَّةِ مَا لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Lalu sebaliknya mereka mewajibkan atas umat ini hal yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. وَهُوَ اتِّبَاعُ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ. Yakni mengikuti salah satu dari mazhab empat yang ada. هَكَذَا يَكْتُبُونَ. Ini langsung dari tulisan-tulisan mereka. Walau tayassar ahdarna kutubahum baina aydina wa qara'na 'alaykum ma nakdhibu 'alayhim. Seandainya mudah maka tentu akan kita bawa buku-buku mereka di sini dan dibacakan. Tidak dusta ini. Al-akhdhu biqawli Abi Bakr wa Umar haram fil fiqh. Mereka mengatakan haram mengambil pendapat Abu Bakar dan Umar. Wal-akhdhu bi ahadi al-madhahib al-arba'ah wajib. Sedangkan mengambil keberadaan seorang mengambil pendapat salah satu mazhab yang empat berarti adalah suatu hal yang wajib. Fa aujabu ma lam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mewajibkan hal yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harramu ma aujabahu 'ala al-umma wa hassahum 'alaihi wa dallahum 'alaihi. Sedangkan sebaliknya mereka mengharamkan apa yang Allah apa yang Rasulullah wajibkan atas umat dan menganjurkan atas. Wallahi wa billahi wa tallah inna hadha min al-mushaqqati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah ini termasuk tindakan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum bijahlin wa ta'wil. Akan tetapi mereka melakukannya karena kejahilan atau karena suatu ta'wil. Wa syubuhatin dhannauha hujajan. Atau karena syubhat-syubhat yang mereka kira sebagai hujjah. Waqa'u fi hadhihi al-mushaqqah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ghairiha. Maka mereka terjatuh dalam tindakan menyelisih Rasulullah sallallahu dalam perkara ini dan selainnya. Wa qad radda 'alaihim 'adadun min al-a'immah. Dan sebagian para a'immah, sebagian para ulama telah membantah mereka dalam hal ini. Minhum al-Imam Ibnu al-Qayyim fi I'lam al-Muwaqqi'in. Di antaranya al-Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'innya. وعقد فصلا في الافتاء بالاقوال الصحابه واثار السلف. Bahkan beliau membuat suatu fasal suatu bab tersendiri tentang berfatwa dengan perkataan para sahabat dan juga perkataan salaf. ونقل عن هؤلاء المتكلمين والمتمذهبين. Lalu menukilkan pendapat sebagian mereka yang para ahlul kalam dan ahlul madzhab ini انهم يبدعون. Bahwasanya mereka membid'ahkan. ويستحلون الضرب والسجن لمن أخذ بأقوال الصحابة. Dan menghalalkan, membolehkan adanya tindakan pemukulan dan juga penjara bagi mereka yang mengambil pendapat para sahabat. كما حصل له ولشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. Sebagaimana hal ini terjadi pada beliau dan juga pada guru beliau yakni Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. فارجعوا إلى كلامه. Maka kita akan kembali kepada pembahasan beliau. وهذا هذا الأصل السني أختم بالكلام عليه وأنتقل للمسألة الثالثة. Dan usul sunni ini kita menyelesaikan dengannya dan pindah kepada masalah yang ketiga. فإن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها كافية في الضلال والعذاب. Semuanya tindakan menyelisihi Rasulullah SAW itu sendiri sudah cukup dalam bentuk kesesatan dan juga sebagai bentuk hukuman. ولكنه أفرد سبيل مشاقة المؤمنين وسبيل الصحابة في الآية. Akan tetapi dalam ayat Allah Taala menyebutkan juga tentang tindakan menyelisihi orang-orang beriman. تأكيدا على هذا الأمر وتنبيها للأمة. Dalam bentuk penekanan terkait perkara ini dan juga peringatan bagi umat ini. طيب هذا المسألة الثالثة والأخيرة. Kemudian masalah yang ketiga. هذا الوعيد شرط الله له شرطا في هذه الآية. ancaman ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat padanya. Syarat Allah lahu syartan fi hadhihi al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat akan hasud dalam ayat ini. Wa huwa qawluhu min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Yani perkataannya Allah Subhanahu wa taala setelah terjelaskan baginya petunjuk. Fa hadhihi al-ayah tu'allimuka al-'ilma bil haqq wal rahma lil khalq. Maka dalam ayat ini sekaligus engkau diajarkan bagaimana engkau mengetahui kebenaran sekaligus mengasihi manusia. Falaysa kullu man khalafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabah. Maka tidak langsung setiap orang yang menyelisih Rasul atau para sahabat yalhaquhu al-wa'id, dia pasti akan mendapat ancaman ini. Illa idza kanat mukhalafatuhu min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Kecuali jikalau penyelisihan ia setelah terjelaskan baginya petunjuk. Wa bulughil hujjah, telah sampai kepada hujjah. Wa dhuhural mahajjah wat tariq, dan telah nampak dan telah jelas bagi dia jalan yang benar. Wa hadha ya ikhwani aslun azim, dan ini juga sebuah pondasi yang besar. Fi udhri al-umma bil jahli aw at-ta'wil, yani diberinya udhur umat ini ketika melakukan kesalahan karena ketidaktahuan atau karena suatu ta'wil. Wa sa'adhkuru fi hadha al-asli 10 ayatin min al-Qur'an, dan tentang perkara atau pondasi ini beliau akan menyebutkan 10 ayat dalam Al-Qur'an. Wa ba'd al-ahadits 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, serta sebagian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlain ahadihima aw ithnain lil Imam Asy-Syafi'i, dan dua perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa qawlan li ghairihi, dan satu pendapat atau perkataan dari selainnya. Min al-adilla ala ishtirat an yakuna al-mushaqqa ba'da tabayyun al-huda. Di antara dalil-dalil bahwasanya disyaratkan pada al-mushaqqa ini untuk mendapatkan azab adalah setelah terjelaskannya petunjuk. Min dzalika qawluhu ta'ala fi surati Muhammad. Di antaranya adalah yang pertama dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ayat 32. Pada ayat ke 32. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sungguhnya mereka yang kafir dan berpaling dari jalan Allah taala. Wa syaqqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Dan menyelisih Rasul setelah terjelaskan bagi mereka petunjuk. Lan yaburru Allah syai'a. Mereka tidak akan memberikan mudarat bagi Allah taala suatu apapun. Wa sayuhbitu a'maluhum. Dan amalan-amalan mereka akan tiba. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya wahai orang-orang beriman, taatilah oleh kalian Allah taala dan rasulnya, dan janganlah kalian menghancurkan amalan-amalan kalian sendiri. Fashtarata an takuna al-mushaqqa ba'da tabayyun al-huda wa bulugh al-hujjah. Maka disyaratkan bahwasanya keberadaan ia menyelisihi Rasul setelah terjelaskan baginya petunjuk dan sampai kepadanya hujjah. Wa qala aidan subhanahu wa ta'ala fi surati Muhammad al-ayah qablaha al-ayah al-khamisah wal-ishrin. Dan dalam ayat ke-25 dari surat Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim, sungguhnya mereka yang murtad kembali ke belakang mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah terjelaskan bagi mereka petunjuk. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum, syaitanlah yang menggoda dan juga mengarahkan mereka. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. خلاص استنى الايه الثالثه, yang berikutnya yang ketiga. Qaulullah azza wa jalla fi surah Taha, firman Allah azza wa jalla dalam surah Taha. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi, andaikan kami membinasakan mereka dengan azab sebelumnya. Ay min qabli irsalir rasul wa iqamatil hujjah, yani andaikan dilakukan hal itu sebelum diutusnya rasul dan ditegakkan hujjah. Laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik min qabli an nadhilla wa nakhza. Maka mereka akan berkata, seandainya engkau mengutus kepada kami rasulmu, maka kami akan mengikuti ayatmu sebelum kami menjadi orang-orang yang rendah dan hina. Ay law kanat al-uquba lahum qabla irsal ar-rusul laqalu hadha al-qawl, yani andaikan hukuman bagi mereka sebelum diutusnya rasul, maka mereka akan berhujjah dan beralasan dengan hal ini. ولكن الله عز وجل ما عذبهم ولا غيرهم من الأمم إلا بعد قيام الحجة. Akan tapi Allah Ta'ala tidaklah mengazab mereka dan juga umat-umat yang lainnya kecuali setelah tegaknya hujjah. Al-ayah al-rabi'ah atau al-khamisah? Al-rabi'ah qawluhu ta'ala fi surat al-Isra. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Isra. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa yang mendapatkan petunjuk maka itu petunjuk bagi dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Dan siapa yang sesat maka itulah kesesatan baginya. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Dan tidaklah seorang yang berdosa menanggung dosa orang yang lain. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Dan sungguh tidaklah kami mengazab hingga mengutus rasul. أنا أذكر الآيات غير مرتبة من السور. Beliau tidak menyebutkan secara urutan suratnya. فالله عز وجل يقول أنه لا يعذب أحدا ولا أمة حتى يبعث فيهم الرسول. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak mengazab suatu umat hingga diturunkan kepada mereka rasul, diutus kepada mereka rasul. Yuqim alaihim al-hujjah. Yang mana rasul ini akan menegakkan hujjah. Wa yubayyin lahum al-huda min ad-dhalal. Menjelaskan bagi mereka petunjuk dari kesesatan. Kama qala ta'ala amma 'adun fa hadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Naam. Bagaimana Allah Ta'ala, adapun kaum 'ad maka akan berikan petunjuk, namun mereka lebih suka kepada kebutaan dibandingkan petunjuk. Hadahum bid'awati wal bayani wa iqamatil hujjah bil rasul. Hadahum, berikan petunjuk maksudnya adalah dengan diutusnya para rasul dan diberikannya, ditegakkannya hujjah dan diberikannya petunjuk kepada mereka. Al-ayat al-khamisah. Ayat yang kelima. Qala Allahu 'azza wa jall. Allah 'azza wa jalla berfirman di surah At-Taubah. يعني dalam surah At-Taubah, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik. ولو كانوا أولي قربى, bahkan walaupun mereka kerabat. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Setelah terjelaskan bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni jahim. هذا نهي من الله. Ini adalah larangan dari Allah Azza wa Jalla. Wa hatta la yahtajj muhtajj bi anna Ibrahim qad istaghfar li abihi. Agar tidak ada yang beralasan dan berhujjah bahwasanya Nabi Ibrahim juga dahulu telah memohonkan ampun bagi orang tuanya. Wa abuhu musyrikun kafirun. Padahal ayahnya musyrik dan kafir. Qala ta'ala raddan ala hadha al-irad. Maka Allah Ta'ala membantah syubhat ini. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ. Dan tidaklah permohonan ampun dari Ibrahim kepada ayahnya. إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ. Kecuali karena suatu perjanjian yang ia janjikan. وَيَا قَوْلُهُ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ. نعم. Ia ini berkata Ibrahim, sungguh aku akan mohonkan ampun bagi engkau. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ. Maka tatkala terjelaskan bagi Nabi Ibrahim bahwasanya ayahnya adalah musuh bagi Allah Ta'ala, ia pun berlepas diri darinya. Al-ayatus sadisah. Ayat yang keenam. Fi surah An-Nisa. Yani dalam surat An-Nisa. Qala Allah Azza wa Jal, rusulan mubashirin wa munzirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para rasul yang diutus sebagai pemberi kabar gembira dan juga pembawa peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia tidak lagi memiliki hujjah bagi Allah Ta'ala setelah diutusnya para rasul. Al-ayatu as-sabi'ah. Ayat yang ketujuh. Qauluhu Ta'ala fi surah al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat al-An'am. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membinasakan penduduk suatu kampung karena kezaliman dalam keadaan penghuninya dalam keadaan lalai. قال الإمام ابن كثير في تفسيره. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. أي إنما أعذرنا إلى الثقلين. Yani bahwasanya kami telah memberikan alasan bagi kedua astaqalain. Bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Yani dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Li'alla yu'aqaba ahadun bi dhulmihi wa huwa lam tablughu da'wah. agar tidak ada seorang dihukum karena kezalimannya dalam keadaan dakwah belum sampai kepadanya. Walakin a'dzarna ila al-umam. Akan tapi kami telah memberikan udzur, memberikan alasan, memberikan hujjah kepada umat-umat. Wa ma 'adzabna ahadan illa ba'da irsalir rusul ilaihim. Dan tidaklah kami mengadab suatu umat pun kecuali setelah mengutus rasul-rasul kepada mereka. Intaha kalam Ibn Katsir. Ini selesai perkataan Ibn Katsir. Al-ayah ats-tsaminah, صح? Ayat yang ke-8. قول الله عز وجل في سورة القصص دلهم سورة القصص الله تعالى بفرمان وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan suatu kampung hingga ia mengutus padanya rasul يتلو عليهم آياتنا yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون dan tidaklah kami membinasakan suatu kampung kecuali penghuninya adalah orang-orang yang zalim. Al-ayatut tasi'ah qawluhu ta'ala fi suratil an'am. Yang ke-9 dari Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am. Qulillahu shahidun baini wa bainakum. Katakanlah Allah lah sebagai saksi antara aku dan antara kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bih wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran agar aku memperingatkan dengannya dan orang-orang yang sampai kepadanya. Al-ayatul ashirah. Ayat yang ke-10. Bal hiya ayat. Bahkan lebih dari satu ayat. Fi surat Al-Ma'idah. Dalam surat Al-Ma'idah. Awaluha qawluhu ta'ala. Yang awalnya adalah firman Allah Ta'ala. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ketika al-hawariyun berkata wahai Isa ibn Maryam, "Hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan min as-sama'?" Apakah Rabb-mu mampu untuk menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Ila qawlihi jalla wa 'ala fil ayah 115. Hingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 115, "Qala Allahu inni" Allah Ta'ala berfirman, "Munzilaha 'alaikum." Aku akan menurunkannya kepada kalian. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ lalu siapa yang masih ingkar setelah ini di antara kalian? فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ maka sungguh aku akan menghukumnya dengan suatu hukuman yang tidak aku hukum dengannya seorang pun dari kalangan alam ini. فَجَعَلَ الْوَعِيدَ عَلَى كُفْرِهِمْ بَعْدَ إِنْزَالِهِ الْمَائِدَةِ maka Allah Ta'ala mengancam atas tindakan mereka kalau masih juga kufur setelah diturunkannya maidah atau hidangan ini. Waqad shakku fi qudratillahi ala inzaliha. Padahal ketika itu mereka ragu apakah Allah Ta'ala mampu menurunkannya. Walihada qala lahum Isa alaihi salatu wassalam qala taqullaha in kuntum mu'minin. Oleh karena itu Nabi Isa mengatakan ketika mereka minta maidah atau hidangan ini, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Ila ayatin tadullu ala hadzal ma'na al-'azim. Hingga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan atas makna yang agung ini. Wa huwa min rahmatillahi subhanahu. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kamali 'adlihi. Dan kesempurnaan keadilannya. Annahu la yu'aqib. Bahwasanya ia tidak menghukum. Wa la yu'adzib. Tidak mengadab. Wa la yadhum. Tidak mencela. Illa man istahaqqa dhalik. Kecuali mereka yang pantas mendapatkannya. Ba'da bulughil hujjah. Setelah sampai tegak hujjah. Wa tabayyunil huda min ad-dhalal. Dan terjelaskan petunjuk dari kesesatan. Was sunnah mali'atun bima tadullu bima dallat 'alaihi al-ayat. Sedangkan dalam sunnah sangat banyak hal yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini. فمن ذلك ما في البخاري ومسلم. Di antaranya apa yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari Muslim. من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. Dari hadis sahabat Mughira bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. في قصة سعد بن عبادة وأنا أختصر. بسم الله. Dalam kisah Sa'd bin Ubadah yang mana beliau akan meringkasnya. قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ahada uhibbu ilaihi al-'udhr min Allah." Dan tidak ada yang lebih suka dan mencintai udzur dibandingkan Allah Ta'ala. Wa min ajli dhalika ba'atha al-mubashshirin wal munzirin. Karena itu Allah Ta'ala mengutus para pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Wa fi sahihaini aidan wal lafdhu li Muslim. Dalam Sahihain juga dan dalam ini, dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Min hadis Ibnu Mas'ud. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Wa laisa ahadun ahabba ilaihi al-'udhr min Allah." Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai uzur daripada Allah taala. Min ajli dhalika anzala al-kitab wa arsala ar-rusul. Karena itu Allah taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Allahu akbar. Wa fi sahihaini aidan min hadis Abi Hurairah. Dan juga dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun ay mimman kana qablana. Ada seorang di antara orang-orang umat-umat sebelum kita berkata, lam ya'mal khairan qattu. Yang mana ia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Qal fa idza mata fahriquni. Lalu ia berkata, fahriquhu, na'am. Kalau ia berkata, kalau ia meninggal maka bakarlah habis ia. Wadru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahr. Lalu abunya sebagiannya taburkan di laut dan sebagiannya taburkan di darat. Fa wallahi la in qadira Allahu 'alaihi. Ia berkata, seandainya Allah Ta'ala mampu atasku, la yu'adzibannahu 'adaban la yu'adzibuhu ahadan min al-'alamin. Tentu akan mengazabnya dengan azab yang tidak ia azab dengannya seorang pun. Fa amara Allahu al-bahra fa jama'a ma fi. Maka Allah Ta'ala perintahkan laut untuk mengumpulkan apa yang ada. Wa amara al-barra fa jama'a ma fi. Demikian pula daratan untuk mengumpulkan apa yang ada. Thumma qala Allahu lah, lima fa'alta. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Subhana arhamir rahimin, subhana al-hakam al-adl, lima fa'alta? Apa alasan kamu melakukan? Wa huwa al-alimu bikulli syai'. Padahal Allah Ta'ala maha mengetahui tentang segala sesuatu. Walakin hadha idhharan li'adlihi wa iqamatan lil-hujjah. Akan tapi pertanyaan Allah Ta'ala ini adalah dalam menampakkan keadilannya dan menegakkan hujjah baginya. Qala min khasyiatika wa anta a'lam. Maka laki-laki itu berkata, ini aku lakukan karena takut kepada engkau dan engkau lebih tahu tentangnya. Qala sallallahu alaihi wasallam faghafara lah. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah pun mengampuninya. Walafdhu muslimin lam ya'mal hasanatan qat. Dan dalam lafaz muslim ada tambahan, ia belum melakukan kebaikan apapun. Wa rawahu Ahmad wa ghayruhu an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan riwayat Ahmad dan selainnya dari Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walafdhu, dan lafaznya, an rajulan lam ya'mal min al-khair shay'an qat illa at-tauhid. Bahwasanya orang suud tidak melakukan amal kebaikan apapun kecuali tauhidnya. Falamma hawaratuhu al-wafat ila akhir al-hadis mithlah. Kemudian tatkala ia hampir wafat, kemudian selanjutnya sebagaimana yang telah diceritakan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fil mujallad ats-tsalits min majmu' al-fatawa. Dalam jilid ketiga majmu' fatawa halaman 231. 231 يعني 230 مجنون ترجم انت. اي خلاص وحده كده. اه خلاص يلا الحمد لله. قال رحمه الله شارحا هذا الحديث. Beliau berkata ketika mensyarah hadis ini, فهذا رجل شك في قدرة الله. Maka orang ini ragu tentang kemampuan Allah taala. وفي إعادته إذا ذري. Dan ia ragu bahwa Allah Ta'ala bisa mengembalikannya kalau sudah ia sudah menjadi hal yang hancur halus. Bal i'taqad annahu la yu'ad. Bahkan ia meyakini Allah Ta'ala tidak akan bisa mengembalikannya. Wa hadha kufrun biittifaqil muslimin. Tentunya ini adalah kekufuran, keyakinan yang kufur dengan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahila. Akan tetapi ia adalah seorang yang tidak mengetahui. La ya'lamu dhalik. Ia tidak mengetahui hal tersebut. Wa kana mu'minan yakhafu Allah. Ia beriman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafu Allah an yu'aqiba. Ia takut Allah Taala akan menghukumnya. Faghafara lahu bidhalik. Maka Allah Taala mengampuninya dengan hal itu. Wa hunaka ahadithu katsira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'assim. Yang mana beliau tidak menganggap perbuatan dosa. Wa lam yufassiq. Tidak menganggap orang suatu melakukan kefasikan. Wa lam ya'mur man fa'ala dhalika muta'awwilan aw jahilan bi'i'adati al-ibadah. Atau dan juga beliau tidak merintahkan orang yang melakukan suatu hal yang salah karena ta'wil untuk mengulangi ibadahnya. Sa'ushiru ila hadhihi al-ahadith isyara sari'a faqat. beliau akan memberikan isyarat yang ringkas terhadapnya. Min dzalika hadits al-musyi fi salatihi. Di antaranya hadis al-musyi fi salatihi, yakni seorang sahabat yang mana salatnya tidak tumakninah. Lamma amarahu 3 marrat an yu'ida rak'atain salatahu. Di mana Rasulullah memerintahkan ia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayra hadha, la a'lamu ghayra hadha. Lalu setelah itu orang itu baru berkata kepada Rasulullah SAW, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku enggak bisa selain ini. Kam shalla min faraid wa nawafil bihadhihi shalah allati la tashih. Padahal ia sudah berapa banyak salat dengan bentuk salat yang enggak sah ini. Lam ya'murhu an-nabi alaihi wasallam an yu'ida tilka shalawat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan ia untuk mengulang semua salat-salat yang dilakukan. Wa lam yaqul lahu anta 'asi tarik salat wa anta muqassir ana mawjud. Ya, dan Rasulullah SAW juga tidak mengatakan engkau orang bermaksiat, orang yang meninggalkan solat padahal aku masih ada. Innama amarahu bi'adat tilka salat li'anna hadha waqtaha. Akan tapi Rasulullah SAW hanya memerintahkan ia untuk mengulang solat yang saat itu saja. Wa liyu'allimahu lamma yas'al. Dan untuk mengajarkan tatkala ia bertanya. Wa min dhalik hadithul mustahadha wa qad baqiyat sinin. Dan di antaranya hadis seorang wanita yang istihadhah yang telah berlalu bertahun-tahun. Tadhunnu anna al-istihadhah haidan fa kanat tad'u as-salah waqta istihadhatiha. Ia mengira istihadhah adalah jenis haid, lalu dia meninggalkan salat selama waktu istihadhahnya. Fa qala laha inna ma dhalika 'irqun wa laysa bil haid. Lalu Rasulullah mengatakan itu adalah darah yang dari urat bukan dari haid. Wa lam yu'athimha wa lam ya'murha bi i'adat salawat tilka ash-shuhur was-sinin. Rasulullah SAW tidak memfonisnya sebagai pendosa ataupun memerintahkan ia untuk mengulang solat-solat yang telah ia tinggalkan dalam waktu-waktu yang lama. ومن ذلك حديث الصحابيه رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Di antaranya adalah hadis kisah ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah dan minumlah hingga terjelaskan bagi engkau benang putih dari benang hitam. Wa lam yakun qad nazala qawluhu min al-fajr. Dan ketika itu belum turun ya. Lam yanzul qawluhu hadhihi wala min al-fajr. Yani hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min ghair an yanzil min al-fajr thumma nazala min al-fajr ba'da dhalik. Ketika itu belum turun bagian ayat min al-fajrnya ya, lalu sampai hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, terjelaskan bagi kamu benang hitam dan benang putih dari benang hitam. Fa kana yarbitu 'ala rijlayhi khaytain. Maka ia sahabat tersebut mengikat di kakinya dua benang. Wa fi riwayatin ukhra aw qissati rajulin akhar kana yadh'u hablain tahta wisadatihi. Dalam kisah yang lain atau dari sahabat yang lain, dia meletakkan dua tali di bawah bantalnya. Ahaduhuma abyad wal akhar aswad. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Fa yastamir ya'kul wa yashrab hatta tathlu' ash-shams yara al-abyad wal aswad. Maka ia masih makan terus, masih minum terus sampai sudah jelas kan, oh ini putih, ini hitam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahik. Maka Nabi sallam ketika mendengarnya beliau hanya tertawa. Wa qala inna wisadaka la'arid, yani ayu wisadin kabir sayashmal al-lail wan nahar. Inna wisadaka la'arid. Ya, bahwasanya bantalmu ini luas. Karena lamma nazala min al-fajr. Karena tatkala kemudian turun ayat min al-fajr. Wa 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu mengajarkan tentang hal ini. Alimu anna al-khayt al-aswad min al-khayt al-abyad annahu al-fajr min al-lail. Maka mereka faham bahwasanya makna al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, benang putih dari benang hitam, artinya adalah fajar yang mana mengakhiri waktu malam. Wa naw'un akhar min al-ahadith. Dan jenis yang lain dari hadis. Wa huwa anna an-nabi alaihi wasallam kana qabla an yu'aqiba aw yuwabbikha man fa'ala fi'lan yaqul ما حملك على هذا. Di mana Nabi SAW sebelum beliau mencela atau menghukum seorang, beliau akan bertanya dahulu, kenapa kamu melakukan hal ini? فقد قال لحاطب احد المبشرين بالجنه البدريين ما حملك على ما صنعت. Dalam kisah Hatib bin Abi Balta'a, di mana Rasulullah bertanya kepadanya, yang mana ia adalah seorang ashab Badr yang dijamin masuk surga, apa yang melakukan atau menjadi alasanmu melakukan hal ini? وصدقه في عذره لان الفعل محتمل. Dan Rasulullah SAW menyetujui dan membenarkan uzurnya dan juga alasannya karena ini suatu hal yang mungkin. Wa qala, na'am, wa qala. فقال في حديث عمران بن حسين ما حملك على ما صنعت والأمثلة كثيرة جدا في السنة. Demikian pula dalam hadis Imran bin Husain sallallahu berkata, apa alasan melakukan hal ini dan juga contoh-contoh yang lain yang banyak dalam sunnah. Fakullu ma sami'tumuhu min al-ayat wal ahadits. Maka setiap ayat-ayat dan hadis-hadis yang kamu telah dengar, wa adha'ahu mimma lam adzkurhu wa adha'afuha mimma lam adzkur, dan masih banyak lagi berkali lipat apa yang tidak disebutkan. Dakhilun fi tajliyati ma'na qawlihi ta'ala, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah terjelaskan baginya petunjuk. Qala al-Imam Asy-Syafi'i fi kitab ar-Risalah, berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah, man qamat 'alaihi al-hujjah, siapa yang telah tertegakkan baginya hujjah, ya'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'amma wasafna, dzakar jumlah min al-umur, yang mana ia mengetahui Rasulullah SAW telah melarang dari apa-apa yang telah kita sebutkan. وَمَنْ فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ, dan bahwasanya siapa yang melakukan apa yang Rasulullah SAW larang, وَهُوَ عَالِمٌ بِنَهِيهِ, dalam keadaan ia tahu larangan Rasulullah SAW terhadapnya, فَهُوَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ مَا نُهِيَ عَنْهُ, maka ia baru dianggap bermaksiat dengan perbuatan ia melakukan apa yang dilarang darinya. فَاشْتَرَطَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْعِصْيَانِ, maka beliau mensyaratkan keberadaan menghukumi perbuatannya adalah sebuah maksiat. Ilmuhu bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, pengetahuannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal itu. Wa qala fi kitabihi jumaa'il ilm au jumaa'il ilm, dan dalam kitab yang lainnya jumaa'ul ilm atau jumaa'ul ilm, beliau berkata, wa qad dzakara jumla min al-umuri allati naha anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, setelah beliau menyebutkan beberapa perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama qultu yakunu fiha 'asiya, dan sungguh aku mengatakan ia menjadi seorang yang bermaksiat padanya. Idza qamatil hujjatu 'ala ar-rajul, jikalau telah tertegakkan hujjah bagi seorang, bi annahu kana 'alima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anhu, di mana ia mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Falaysa kullu man waqa'a fi amrin naha 'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tidak setiap orang yang melakukan hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw taraka ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastahiqqu al-wa'id fil ayah aw fil hadits, ia lalu otomatis mendapatkan ancaman yang ada dalam ayat atau hadis. Illa idza tawaffarat syurutu dzalika wa intafat mawani'u, kecuali jika syarat-syaratnya telah terpenuhi dan juga mawani' penghalang-penghalangnya telah tidak ada. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, ajibtu liqaumin 'arafu al-isnad wa sihhatahu, aku merasa heran bagi sekelompok kaum yang mana ia telah mengetahui sanad dan bagaimana sahihnya. Yadhhabuna ila qawli Sufyan, lalu mereka masih mengambil pendapat Sufyan. Dzakar al-Imam Abdul Rahman ibn Hasan fi kitabih Fathul Majid, al-Imam Abdul Rahman ibn Hasan dalam kitab Fathul Majid menyebutkan, wa huwa kitabun 'azimun bal huwa afdalu wa atqanu shuruh kitab at-tauhid, dan ia adalah kitab yang agung, bahkan bisa dibilang ia adalah kitab yang paling baik dari syarah-syarah kitab tauhid. Dzakara jumlatan min kalam al-a'immah fi ittiba'i as-sunnah wa taqdimiha 'ala aqwalihim, beliau menyebutkan beberapa banyak dari perkataan para a'immah sunnah dalam mengikuti sunnah dan mendahulukan sunnah dibandingkan perkataan-perkataan mereka. Wa tahrimi taqlidihim idza dhaharat as-sunnah, dan juga larangan dari mentaklid mereka jika telah terjelaskan sunnah. Qala rahimahullah, walakin fi kalam Ahmad rahimahullah ay as-sabiq, akan tapi lalu beliau berkata, akan tapi dalam perkara Imam Ahmad rahimahullah taala yang telah berlalu, isyaratun ila anna at-taqlid qabla bulugh al-hujja la yudham, isyarat bahwasanya taklid sebelum tegak padanya hujjah bukanlah suatu hal yang tercela. Wa innama yunkaru ala man balaghathu al-hujjah wa khalafaha, akan tapi yang tercela adalah mereka yang telah sampai kepadanya hujjah namun ia memilih untuk menyelisihinya. Liqauli imamin min al-a'immah, karena mengikuti pendapat suatu imam dari seorang dari a'immah. Wa dhalika innama yansha'u 'anil i'rad 'an tadabbur kitabillah wa sunnah rasulih, dan hal itu muncul dari tindakan berpaling dari mentadabburi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqbal 'ala kutubi man ta'akhkharu, dan mengambil kitab-kitab orang yang terakhir. Wal istighna biha 'anil wahyain. Lalu menjadikannya sebagai pengganti dari kedua wahyu. Fahadahi thalathu masail min hadhihi al-ayatil karimah. Maka ini tiga masalah penting dari ayat yang mulia ini. Allati ikhtara ikhwanukum al-mushrifun al-asatidha an yakuna al-mudhakara wal-majlis hawlaha. Yang mana para pengurus daurah ini telah memilih untuk menjelaskan ayat tersebut dalam atau menjelaskan dan bermudzakarah tentangnya. Jama'at baina thalathati usulin 'azimah. Yang terkandung padanya tiga perkara yang agung ini. Wa jama'at baina al-'ilm war-rahmah. Dan menggabungkan padanya tindakan mengilmui serta kasih sayang kepada sesama. Qala ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Allah Ta'ala firman, wahai Rabb kami, engkau telah meluaskan bagi kami rahmat dan juga ilmu. Qala Ibnu Al-Qayyim fi kitabihi Ighathatul Lahfan. Berkata Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, فَكُلَّمَا اتَّسَعَ عِلْمُ الرَّجُلِ اتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ. Maka semakin luas ilmu seorang, akan semakin luas kasih sayangnya pula. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ Ibnu Taymiyyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah, أَهَلُ السُّنَّةَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَأَرْحَمُهُمْ بِالْخَلْقِ. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling mengetahui tentang kebenaran sekaligus paling menyayangi sama makhluk. فهذا بعض ما يسره الله لي من الكلام عن هذه الآية. Maka ini sedikit dari yang Allah Taala mudahkan bagiku untuk berbicara tentang dalam ayat ini. فإن أصبت فمن الله وحده وله الشكر والحمد والمنة. Maka jikalau beliau benar, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan baginya segala syukur dan karunia. Wa in akhtatu fa min nafsi wa syaitan wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Dan jikalau kita salah, maka itu adalah dari diri kita dan juga dari syaitan, Allah taala dan rasulnya terlepas darinya. Wa usi ikhwani wa akhawati bi tadabbur al-Qur'an al-Karim. Dan aku wasiatkan saudara-saudara dan saudari-saudariku untuk mentadabbur Al-Qur'an Al-Karim. والرجوع الى تفسيره من السنه واثار الصحابه والتابعين. Dan merujuk kepada tafsirnya dari kalangan dari sunnah dan juga athar sahabat dan juga para tabi'in. والا يشغلهم عن ذلك تفاسير الفرق المبتدعه وتفاسير الراي. Dan jangan memalingkan mereka dari hal itu, menyibukkan mereka dari hal itu, tafsir-tafsir dari kelompok-kelompok yang sesat dan tafsir-tafsir yang sekedar ra'yu saja. Wa innama yarji'una ila kutubi at-tafasir al-mawthuqa al-athariyah. Dan hendaknya mereka mengambil kepada tafsir-tafsir yang terpercaya yang berdasarkan athar salimah al-mu'taqad, yang bersih secara akidah, wal mabniyah 'ala al-ahadith wa athar as-sahabah wat-tabi'in wa tabi'ihim, dibangun di atas hadis-hadis Nabi sallallahu dan juga asar para sahabat, para tabi'in dan mereka yang mengikutinya. Wa qad qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah berkata, an as-sahabah wat tabi'in, tentang para sahabat dan tabi'in, inna ra'yahum lana khairun min ra'yina li anfusina. Sungguhnya pendapat mereka tentang kita lebih baik dibandingkan pendapat kita bagi diri kita sendiri. Wa ruwiya nahwa hadha 'an al-Hasan al-Basri, dan diriwayatkan semisal ini dari Hasan al-Basri. Fa idza kana hadha qaul asy-Syafi'i wa huwa 'ilman wa imamatan wa fiqha. Jikalau ini adalah perkataan Asy-Syafi'i, padahal posisinya demikian, posisinya demikian dalam ilmu, pemahaman fikih dan juga keimaman. Fa wallahi inna min al-'adzabi lil-qulub. Maka sungguh termasuk siksaan bagi hati-hati. Wa min as-sa'i fi dhulmatiha. Dan termasuk upaya dalam menggelapkannya. Wa amaiha. Dan membutakannya. Wa dha'f aw tams basiratiha. Menghapus cahaya dan penglihatannya. An tusrafa 'an sama'i wa tadabbur kitabillahi jalla wa 'az wa sunnati rasulih. Dipalingkannya seorang dari mentadabburi Al-Quran dan juga sunnah Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sebagaimana Allah Ta'ala, ia adalah kitab yang diturunkan kepada engkau agar kalian mentadabburi ayatnya dan memberi. Afala yatadabbaruna hadha al-Quran? Agar memberi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau dalam hati mereka terdapat penutupnya? Fahayatul qulub fi sama'i kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kehidupan hati adalah dalam mendengar kalam Allah dan kalam rasulnya. Wa shiddatu ilmika wa fiqhika wa dinik bi sama'i dhalik. Dan kekuatan ilmu fikih dan agamamu adalah dengan mendengar sabda dan mendengar firman Allah Taala dan sabda Rasulnya. Wa sama'i aqawil ashhaba wa fatawihim wa siyarihim radhiyallahu anhum. Mendengar perkataan-perkataan para sahabat, fatwa-fatwa dan juga sirah-sirah mereka. Wa bihadha alqadr aktafi wa a'tadiru 'an al-italah. Sallallahu wa sallam wa barak 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Allahu Akbar. Allah Taala 'ala